بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tahan hafizahullahu ta'ala. Ikhwan fiddin barakallahu fikum, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan jenis-jenis kitab yang ditulis dalam pengumpulan hadis. Kita telah sebutkan ada kitab yang namanya Jami', ada pula yang namanya Musnad, ada yang namanya Sunan, kemudian ada yang namanya Mu'jam, dan seterusnya. Ada beberapa jenis kitab yang ditulis dalam untuk mengumpulkan hadis sesuai dengan metodenya masing-masing. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu sifatu riwayatil hadis. Sifat riwayat hadis. Ya, apa yang dimaksudkan dengan pembahasan sifat periwayatan hadis? Kata beliau, al-muradu bihadhihi tasmiyah. Ini al-murad bi hadha al-unwan bayanu kaifiyati allati yurwa biha al-hadith. Yang diinginkan dengan pembahasan bab ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana hadis itu diriwayatkan. Wal adabul lati yanbaghi at-tahalli biha, serta adab-adab yang hendaknya ya seseorang itu berhias dengannya ketika meriwayatkan hadis. Wa ma yata'allaqu bidzalika, dan perkara yang berkaitan dengannya. Wa qad taqaddama syai'un min dzalika fil mabahitsis sabiqah, dan sesungguhnya telah berlalu ya sebagian pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan ini di pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan ini sisanya ya, atau ini bagian yang tersisa. Jadi sebenarnya ini sudah dibahas di pertemuan-pertemuan yang lain. Pertemuan-pertemuan sebelum ini, maksudnya ketika seseorang meriwayatkan hadis, apakah dia sekedar meriwayatkan saja atau hendaknya dia mengecek terlebih dahulu dengan riwayat gurunya, mengcross check kembali dengan kitab yang ada pada gurunya, ya ini termasuk adab-adab, ya termasuk adab-adab dalam meriwayatkan hadis, ya. Tapi ini beliau bahas kembali ya, karena mungkin ada yang luput, ada yang belum dibahas, jadi beliau bahas lagi di bagian ini. Apa masalah yang akan beliau bahas, yang akan beliau angkat? Ya. Yang pertama, hal tajuzu riwayatul rawi min kitabihi idza lam yahfad ma fihi. Nah, ini permasalahannya. Bolehkah seseorang meriwayatkan, seorang rawi meriwayatkan hadis dari kitabnya apabila dia tidak menghafalnya? Nah, jadi pembahasannya itu berkaitan dengan hafalan seorang rawi. Kalau dia nggak hafal, boleh nggak dia meriwayatkan hadis tersebut? Apakah wajib baginya untuk menghafal atau cukup bagi dia untuk meriwayatkan apa yang sudah tertulis? Ya, paham surahnya ya ikhwah? Ya, maksudnya di sini ketika seseorang memiliki kitab yang dia mengambil riwayat dari gurunya, kemudian terdapat dalam sebuah kitab, apakah wajib bagi dia untuk menghafal terlebih dahulu apa yang ada dalam kitab tersebut baru boleh meriwayatkannya, atau boleh bagi dia untuk meriwayatkannya walaupun tidak menghafalnya? Ya. Qala hadza amrun ikhtalafa fihi al-ulama faminhum man syaddada fa afrad. Maka perkara ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang bersikap keras, ya, sehingga mereka kemudian bersikap berlebihan. faminhum man tasahala fafarrat. Dan di antara mereka ada yang berbudak-budahan, sehingga sikapnya sangat longgar dalam permasalahan ini. Faminhum man i'tadala fatawassat. Dan di antara mereka ada yang bersikap adil dan di pertengahan. Jadi para ulama dalam menghadapi masalah ini terbagi menjadi tiga kelompok. Ada yang sangat keras dan kaku, ada yang bermudah-mudahan dan longgar, ada yang bersikap adil dan pertengahan. Qala fa ammal mutasyaddidun fa qalu la hujjata illa fi ma rawahu rawi min hifdhi. Golongan yang mutasyaddid, golongan yang kaku, mereka mengatakan tidak ada hujjah kecuali dari apa yang diriwayatkan dari hafalan. Ya, jadi kalau tidak meriwayatkan sesuatu dari hafalan, maka itu tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Ruwiya dzalika an Malik wa Abi Hanifah wa Abi Bakar As-Saidalani, ya, As-Saidalani Asy-Syafi'i. Yang demikian ini diriwayatkan dari Imam Malik, dari Imam Abu Hanifah dan Abu Bakar As-Saidalani Asy-Syafi'i. Jadi kata mereka, loh, kalau ente enggak hafal, enggak boleh ngeriwayatkan. Harus dihafal dulu ya, apa yang ada dalam kitab. Ya. Kalau amal mutasahilun, faqawmun rawaw an nusakhin ghairi muqabalatin bi usuliha. Adapun orang yang bermudah-mudahan, maka sebagian kelompok meriwayatkan dari naskah yang tidak dicek terlebih dahulu dengan naskah aslinya. Seperti Ibnu Lahiyah, di antara mereka Ibnu Lahiyah. Jadi dia sembarangan mengambil kitab tanpa di cross check terlebih dahulu. Tanpa di cross check terlebih dahulu dengan yang dengan kitab-kitab aslinya. Ya. Maka ini golongan yang bermudah-mudahan. Lantas yang pertengahan bagaimana? Amal mu'tadilun al-mutawassitun wahumul jumhur faqalu idza qama ar-rawi fi tahammuli wal muqabalati bima taqaddam min asy-syurut jazat ar-riwayatu min al-kitab wa in ghaba anhu al-kitab. Adapun orang-orang yang mu'tadil, yang pertengahan, ulama-ulama yang pertengahan, dan ini merupakan mayoritas dari para ulama, mereka mengatakan apabila seorang rawi ketika dia mengambil hadis telah mencocokkan, ya, dengan kitab sebagaimana yang telah kita sebutkan dari syarat-syaratnya, ya, pada pembahasan tahammul hadis sudah kita sebutkan, ya, hendaknya dia cocokkan kembali apa yang dia ambil, ya, dengan kitab syekhnya, jazatir riwayatu minal kitab, maka boleh baginya untuk meriwayatkan dari kitab tersebut. Wa in ghaba anhul kitab, walaupun kitab aslinya sudah tidak berada di tangannya. Kalau yang berada di tangannya itu hanya salinan saja, ya, tapi salinan yang sudah dicocokkan dengan aslinya, maka diperbolehkan, ya, maka diperbolehkan baginya untuk meriwayatkan dari salinan tersebut, walaupun tidak menghafal, walaupun dia tidak menghafalkan, ya, apa yang ada dalam kitab, ya. Apabila idza kana al-ghalibu 'ala dhann salamatahu min at-taghyir wa tabdil. Selama, ya, ghalibu dhann artinya selama prasangka kuat, ya, ada prasangka yang kuat bahwa salinan tersebut selamat dari perubahan dan pergantian. Ya. La siyama in kana mimman la yakhfa 'alaihi at-taghyiru ghaliban. Terlebih lagi dari seorang rawi yang memang tidak dikhawatirkan adanya perubahan, ya, pada riwayatnya. Ini enggak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah, ya, apabila apabila seseorang dia meriwayatkan dari naskah yang dia miliki dan naskahnya sudah memenuhi kriteria, artinya sudah dibandingkan dengan naskah asalnya, maka silakan saja dia meriwayatkan, ya, hadis-hadis dalam kitab tersebut, ya, dan terlebih lagi memang tidak ada qorinah yang menunjukkan, tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa riwayat-riwayatnya mengalami perubahan. Nah, ini pendapat yang pertengahan, ya, sehingga boleh-boleh saja dengan syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Qala, sekarang permasalahan selanjutnya, hukmu riwayatid dharir alladzi la yahfad ma sami'ah. Hukum periwayatan orang yang buta yang tidak menghafal apa yang dia dengar. Kalau orang buta menghafal apa yang dia dengar, maka yang demikian tidak mengapa. Ya. Nah, ini permasalahan kalau dia buta tapi enggak hafal. Hanya saja dia punya kitab. Ya, ada orang lain yang menuliskan bagi dia. Nah, bagaimana ini riwayatnya orang buta yang keadaannya seperti ini, barakallahu fik. Ya. Qala idza sta'ana ad-dharir alladhi la yahfad ma sami'ahu bi thiqatin fi kitabati al-hadith alladhi sami'ahu wa dhabtihi wal muhafadhati 'ala al-kitab wa ikhtata 'inda al-qira'ah 'alayhi bihaitsu yaghlibu 'ala dhannihi salamatuhu min at-taghyir shahhat riwayatuhu 'inda al-akthar wa yakunu kal-basir al-ummi alladhi la yahfau. Apabila seorang yang buta dan dia tidak menghafal apa yang dia dengar, ya, lalu meminta pertolongan kepada seorang yang thiqah, seorang yang bisa dipercaya untuk menuliskan hadis-hadis yang dia dengar. Ya, misalnya ada seorang yang buta, dia bersama seorang asisten juru tulis. Ya, ayo kita ke majelisnya Imam Fulan, kita dengarkan hadis-hadisnya. Kemudian dia dengarkan hadis tersebut dari syekhnya. Lalu dia memiliki seorang yang bisa dipercaya. Ya, kamu tulis ya riwayat dari syekh tersebut. Nah, boleh enggak dia meriwayatkan apa yang ditulis tadi tanpa, ya, walaupun dia tidak menghafalnya. Maka kalau yang menulisnya itu seorang yang thiqah, seorang yang bisa dipercaya, ya, maka kemudian dia jaga kitabnya itu tidak ada perubahan, maka boleh-boleh saja. Ya. Kenapa? Karena yaqlibu 'ala dhannihi salamatu min at-taghyir. Karena prasangkanya kuat di sana, ya, bahwa kitab tersebut selamat dari perubahan, karena orang yang dia perintahkan untuk menyalin adalah orang yang thiqah. Shahhat riwayatuhu innal aktsar, maka menurut mayoritas para ulama, ya, riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Kedudukannya seperti siapa? Wa yakunu kal basiril ummi alladzi la yahfaz. Kedudukannya seperti seorang yang bisa melihat tapi dia ummi, ya, buta huruf, tidak bisa menulis. Ada seorang yang dia ikut meriwayatkan hadis kemudian disertai oleh seorang yang dia percaya untuk menulis atau menyalin hadis, ya, maka sama kedudukan orang yang buta ini dengan orang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan menulis dalam meriwayatkan, ya. Jadi ini pendapat yang tepat insya Allah bagi orang yang buta, namun dia tidak menghafal hadis yang tertulis di dalam kitab. Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan bab ini adalah riwayatul hadis bil makna wa syurutuha. Meriwayatkan hadis dengan makna dan syarat-syaratnya. Nah, apa ini hukumnya seseorang meriwayatkan dengan makna? Qala ikhtalafa salafu fi riwayatil hadith bil makna, faminhum man mana'aha wa minhum man jawazaha. Ya, generasi awal Islam pada salafun as-salih, mereka berbeda pendapat dalam meriwayatkan hadith secara makna. Di antara mereka ada yang melarangnya, tidak memperbolehkan. Dan di antara mereka ada yang memperbolehkannya. Ya. Famana ahad fariqun min ashabil hadis wal fiqhi wal usul. Maka sebagian dari mereka ada yang melarang dari ashabul hadis, ya, dari ulama hadis, ulama fikih dan usul, mereka tidak memperbolehkan meriwayatkan hadis dengan makna. Mereka tidak memperbolehkan, ya, meriwayatkan hadis dengan makna. Di antaranya adalah Muhammad bin Sirin dan Abu Bakar Ar-Razi. Ya, enggak boleh meriwayatkan hadis dengan makna, harus sesuai dengan ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ajaza jumhur salaf wal khalaf min al muhaddithin wa ashabil fiqh ya wal usul wa minhum al a'immatul arba'ah lakin idza qata ar-rawi bi ada'il makna. Mayoritas para salaf dan ulama khalaf, salaf dan khalaf dari kalangan ahlul hadis, demikian juga ulama fikih dan ulama usul, di antara mereka adalah imam yang empat, memperbolehkan, akan tetapi apabila dia memastikan ya riwayatnya tersebut adalah dengan makna. Jadi dia menyampaikan bahwa saya ini meriwayatkan dengan makna, atau ada indikasi bahwa dia tidak meriwayatkan sesuai dengan lafadznya tapi dengan makna, maka jumhur para ulama memperbolehkan. Hanya saja ada syaratnya. Tsumma inna man ajaza ar-riwayat bil makna ishtarata laha syurutan. Wahya. Kemudian ya, bagi para ulama yang memperbolehkan riwayat dengan makna, mereka memberikan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut yang pertama, ayyakuna rawi aliman bil alfaz wa maqasidiha. Bahwa seorang rawi dia mengetahui tentang maksud dari lafaz-lafaz dan tujuan-tujuannya. Bukan orang sembarangan. Ya, kalau dia meriwayatkan hadis dengan makna tapi dia sendiri enggak paham makna aslinya, maka yang demikian ya akan menyimpangkan hadis tersebut. Oleh karena itulah mereka mempersyaratkan seorang yang ingin meriwayatkan dengan makna, dia mengerti tentang lafaz-lafaz dan tujuan-tujuannya. Kemudian ayyakuna khabiran bima yuhilu ma'aniha. Syarat yang kedua, dia merupakan pakar. Dia adalah seorang pakar, memiliki kepakaran dalam mengubah makna-makna, ketika mengubah makna tersebut. Jangan sampai ketika dia mengubah suatu lafaz ke sebuah makna, ya, maknanya berubah. Ya, misalnya dalam suatu lafaz ya dikatakan akala, diubah menjadi syariba misalnya. Makan diubah menjadi minum. Nah, ini suatu hal yang berbeda. Ya. Ya, dia harus tahu, dia harus bisa membedakan. Ya, lafaz ini kalau diubah apakah dia berubah maknanya atau tidak. Kalau berubah maknanya, maka yang demikian bisa mengubah apa yang diinginkan dalam hadis. Ya. Oleh karena itu dia harus memiliki kepakaran dalam mengubah makna tersebut. Kemudian ada catatan di sini, hadza kulluhu fi ghairi musannafat. Dan periwayatan dengan makna itu diperbolehkan untuk kitab-kitab ya, selain kitab-kitab yang sudah tertulis. Artinya dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai era penulisan kitab, maka silakan meriwayatkan dengan makna. Tapi di era, mulai dari era ketika kitab tersebut telah terbukukan, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbukukan dalam kitab-kitab, sudah tidak diperbolehkan lagi meriwayatkan dengan makna. Ya, faham tum? Ya, jadi nah, apa? Ketika mengubah makna tersebut. Jadi kalau sudah tertulis dalam kitab-kitab hadis, maka tidak boleh lagi meriwayatkan hadis dengan makna. Tidak boleh lagi meriwayatkan hadis dengan makna. Wa ammal kutub al-musannafah fala yajuzu riwayatu syai'in minha bil makna. Unduru barakallahu fikum, ini catatan yang sangat penting. Adapun kitab-kitab yang sudah tertulis, terbakukan, maka tidak boleh meriwayatkan hadis dari kitab tersebut secara makna. Wa taghyirul alfadhi allati fiha, dan mengubah lafaz-lafaz yang sudah tertulis di dalamnya. Ya, harus menyalin sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab. Ya. Wa in kana bi ma'naha, walaupun secara makna diperbenarkan, apa dibenarkan, tetap tidak boleh. Nah, ini kalau dia sudah terbukukan dalam kitab, tetap tidak boleh untuk meriwayatkannya secara makna. Kenapa? Li'anna jawaza riwayati bil makna kana darurah, kana li darurah. Idza ghabat anir rawi kalimatun minal kalimat. Karena sesungguhnya ya kebolehan untuk meriwayatkan dengan makna ini karena sesuatu yang darurat. Ya, sesuatu yang darurat. Ya. Idza ghabat anir rawi kalimatun minal kalimat. Apabila seorang rawi hilang darinya sebuah kalimat. Ya, misalnya dia lupa apa kalimatnya persisnya, tapi dia paham yang diinginkan. Ya, maka diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan ketika itu, ketika belum terbukukan di kitab-kitab hadis. Amma ba'da tathbitil hadis fil kutub falaysa hunaka daruratun li riwayati ma fiha bil makna. Adapun setelah ditetapkan, telah dipastikan hadis-hadis tersebut dalam kitab-kitab, maka tidak ada lagi ya sisi darurat bagi periwayatan untuk meriwayatkan secara makna. Ya. Ya. Jadi apa? Kalau itu di apa? Sudah terbukukan, ya sudah diriwayatkan apa yang sudah terbukukan. Ya, tidak kemudian meriwayatkannya secara makna lagi. Baik. Wa hadza yanbaghi lirawi bi makna an yaqul ba'da riwayatil hadis au kama qol. Kemudian ada ketentuannya nih, kalau seorang rawi ingin meriwayatkan dengan makna, maka sudah sepantasnya bagi dia untuk mengucapkan ketika meriwayatkan hadis au kama qol. Ya, atau sebagaimana yang diucapkan. Au nahwahu. Ya, setelah dia mengucapkan hadis, dia mengatakan au nahwahu atau yang semisalnya. Au syibhahu. Ya, atau yang menyerupainya. Ya. Baik. Ini yang berkaitan dengan riwayat meriwayatkan dengan makna. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, barakallahu fik. Al-lahnu fil hadis. Lahan dalam hadis. Ya, kekeliruan dalam hadis. Ya, ketika seorang membacakan hadis, terkadang dia terjatuh pada kekeliruan. Ya, di mana kekeliruan ini muncul karena ketidakpahaman dia terhadap bahasa Arab atau ketidakpahaman dia terhadap ilmu nahwu. Ya. Makanya penting sekali kita mengambil riwayat dari seorang guru. Penting sekali bagi kita untuk mengambil riwayat dari seorang guru. Jadi kita tahu betul bagaimana cara membacanya. Berbeda dengan orang yang mengambil hadis hanya dengan kitab saja. Terkadang apa? Banyak kelirunya. Kata beliau, Al-lahnu fil hadis, ay al-khata'u fil qira'ah. Yang dimaksud dengan lahan hadis adalah kesalahan atau kekeliruan dalam membaca hadis. Dalam membacakan hadis. Wa abrazu asbabil lahan. Dan sebab lahan yang paling utama, yang pertama ada muta'allimin nahwi wal lughah. Sang rawi tidak belajar nahwu dan tidak belajar bahasa Arab. Ya, jadi penting bagi seorang ulama hadis atau seorang penuntut ilmu hadis untuk mempelajari bahasa Arab. Karena yang diriwayatkan adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang fasih dalam ucapannya. Maka ketika meriwayatkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau dia harus sesuai dengan apa? Kaidah bahasa Arab. Fa'ala talibul hadis ay yata'allama minan nahwi wal lughati ma yaslamu bihi minal lahn wat tashif. Maka wajib bagi para penuntut hadis, para pencari hadis, untuk mempelajari ilmu nahwu dan ilmu lughah yang dengannya dia selamat dari kekeliruan dan perubahan. Dari kekeliruan dan pengubahan. Faqad rawa al-Khatibu an Hammad bin Salamah. Al-Khatib telah meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, beliau mengatakan مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. Ya, permisalan orang yang mencari hadis tapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang nahwu, ya, artinya dia tidak mengetahui tentang bahasa Arab, maka dia seperti seekor keledai, ya, yang membawa keranjang tapi nggak ada gandum di dalamnya. Ya, seperti seekor keledai yang membawa keranjang tapi nggak ada isinya, keranjang kosong. Ya, jadi seorang ahlul hadis hendaknya juga menguasai bahasa bahasa Arab sehingga benar riwayatnya. Ini sebab yang pertama, dia nggak belajar bahasa Arab. Sebab yang kedua, al-akhdhu minal kutub was-suhuf wa adamu talaqi an syuyukh. Dia mengambil hadisnya dari kitab-kitab dan lembaran-lembaran tanpa bertalaki, bertemu langsung dengan seorang guru. Ya. Ini juga sebab seorang salah dalam meriwayatkan. Jadi cuma ngambil kitab saja tanpa talaki kepada seorang syekh. Qala marra bina anna li talaqil hadis wa tahammulihi an syuyukh turukan ba'duha aqwa min ba'd. Telah berlalu, ya, telah melalui kita, ya, pembahasan bahwa talakil hadis, mengambil hadis secara langsung dan membawa hadis, ya, mengambil hadis dari seorang syekh ini memiliki beberapa jalan, ya, di mana satu jalan lebih kuat daripada jalan lainnya. Wa ana aqwa tilkal turuq as-sama'u min lafzi syekh. Dan sudah kita sebutkan pula bahwa metode yang paling kuat adalah mendengar langsung dari lafaz syekh, au qira'atu alaihi, atau qira'ah di hadapannya. Fa'alal mustaghil bil hadis an yatalaqqa bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min afwahi, ya, min afwahi ahli al-ma'rifah wa tahqiq. Maka orang yang disibukkan dengan hadis hendaknya dia mengambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulut-mulutnya para ulama yang menguasai hadis. Hatta yaslama minat tashif wal khata, sehingga dia pun selamat dari perubahan dan juga kesalahan. Ya, dari perubahan dan kesalahan. Ini pentingnya belajar langsung dari seorang guru, terutama ketika mengambil riwayat. Jadi tahu betul apa bacaan yang harus dia riwayatkan. Karena dia mengambilnya langsung dari murid gurunya. Baik. Kemudian kata beliau, fayakhud minha wala yaliku bi talibil hadis an ya'mida ilal kutubi wasuhuf. Dan tidak layak bagi seorang pencari hadis untuk bersandar hanya kepada kitab dan lembaran-lembaran. Ya. Fa ya'khudha minha wa yarwiya anha wa yaj'alaha syuyukhah. Di mana dia mengambil riwayat hanya dari kitab-kitab saja. Dia meriwayatkan dari kitab dan menjadikan kitab itu sebagai syekhnya. Yang demikian tidak layak. Fa innahu bidzalika takthurul akhta takthuru akhtauhu wa tashifatuhu. Yang dengannya hanya dengan mengambil riwayat dari kitab saja, maka akan banyaklah kesalahan dan pengubahan-pengubahan yang terjadi. Ya. Yang pernah kita ceritakan, ya, ada orang yang meriwayatkan hadis habbatus sauda, ya, daun likulli dawa, tapi karena dia mengambil hadis ini dari sebuah kitab, keliru dia, ya, habbatus sauda menjadi hayatus sauda, hayatus sauda jintan hitam berubah maknanya menjadi apa, menjadi ular hitam. Ya, ini kesalahan yang terjadi ketika seseorang mengambil riwayat dari apa? Dari kitab tanpa mempelajarinya langsung kepada seorang syekh. Lidza qala al ulama qadiman la ta'khudzil qur'ana minal mushafi walal haditha min sahafi. Ya, oleh karena itu para ulama terdahulu menyebutkan, ya, janganlah kalian mengambil Quran dari mushafi, dari seorang yang mengambil Al-Quran dari mushaf, dari lembaran-lembaran. yang tidak belajar langsung dari seorang syekh. Walal haditha min sahafi, jangan pula kalian mengambil hadis dari orang yang hanya bersandar pada lembaran-lembaran, tidak pernah belajar atau mengambil riwayat dari seorang guru. Ya, inilah sebab-sebab terjadinya lahan dalam hadis. Ya, ini sebab utamanya. Kalau tidak belajar bahasa Arab, ya jarang ya. Bukan tidak ada, tapi jarang. Tapi kebanyakan itu kesalahan muncul karena dia tidak langsung belajar dari seorang guru, hanya mengambil dari kitab-kitab. Qala gharibul hadis. Sekarang pembahasan yang baru, barakallahu fik. Ya, pembahasannya ringkasnya kita selesaikan saja. Gharibul hadis. Ya, lafaz-lafaz yang asing dalam hadis. Ya. Lafaz-lafaz yang asing dalam hadis. Ya. Qala ta'rifuhu lughatan, al-gharibu fil lughati huwa al-ba'idu an aqaribihi. Ya. Al-gharib secara bahasa artinya adalah jauh dari karib kerabat. Orang yang jauh dari karib kerabat. Ya, orang yang jauh dari karib kerabatnya itu orang gharib. Orang asing. Wal muradu bihi huna al-alfadhu allati khafiya ma'naha. Dan yang diinginkan dengan gharib di sini adalah lafaz-lafaz yang tersembunyi maknanya. Jadi di dalam hadis itu terdapat terkadang terdapat ucapan-ucapan yang tidak diketahui secara umum maknanya. Tapi ada maknanya, cuma kalau orang kebanyakan manusia tidak mengetahui apa makna dari ucapan tersebut. Nah, ini namanya gharib. Ya. Qala sahibul qamus, berkata penulis al-qamus Fairuz Abadi, ya, beliau menyebutkan ghoruba kakaruma. Ghoruba ini susunannya seperti karuma. Ya, ghamudha wa khafiya, yang memiliki makna rumit dan tersembunyi. Ya. Jadi gharibul hadis yaitu lafaz-lafaz hadis yang memiliki kerumitan dan makna yang tersembunyi. Makna yang tidak diketahui. Tidak diketahui oleh kebanyakan orang ya, tapi para ulama paham apa maknanya. Baik. Qala istilahan huwa ma waqa'a fil matni al hadis min lafdhatin ghamidhatin ba'idatin anil fahm au min al fahmi liqillati istimaliha. Makna gharibul hadis adalah apa lafaz yang terdapat pada matan hadis, ya, atau kata-kata yang terdapat pada matan hadis yang berupa lafaz yang rumit. Lafaz yang rumit. Ya, ba'idatin minal fahm, yang sulit untuk dipahami. Kenapa dia sulit untuk dipahami? Liqillati istimaliha, karena sedikit penggunaannya, jarang dipergunakan. Ya, karena jarang dipergunakan. Ya, jadi ini dia kenapa tidak diketahui maknanya, karena jarang dipakai, jarang dipakai. Ya, qala hamiyatuhu wa su'ubatuhu, pentingnya pembahasan ini dan kesulitan, ya, dalam permasalahan gharibul hadis. Kata beliau, wa huwa fannun muhimun jiddan yakbuhu ja'luhu bi ahlil hadis. Pembahasan tentang gharibul hadis ini adalah bidang yang sangat penting. Ya, dan dianggap jelek seorang yang mengaku ahlul hadis tapi tidak memahaminya. Ente ahlul hadis, ya, ente pelajar hadis tapi enggak paham tentang gharibul hadis, nah ini celaan. Ya, ini sebuah celaan. Gimana ahlul hadis kok tidak mengetahui tentang gharibul hadis, tentang gharib al hadis. Ya. Lakinna al khawd fihi sa'bun. Akan tetapi, ya, ingin mendalam dalam permasalahan gharibul hadis ini juga permasalahan yang sulit. falyataharra ya khaiduhu, maka orang yang masuk ke dalamnya hendaknya dia berhati-hati. Falyattaqillah an yuqaddima ala tafsiri kalamin nabi bi mujarradiz dhunun, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti dia menafsirkan ya menafsirkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya dengan prasangka. Oh ini mungkin maknanya ini. Oh ini mungkin maknanya ini. Ya. Dia tidak memastikan makna apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekedar membangun makna tersebut atau penafsiran tersebut dari prasangka saja. Wa kana salafu yatasabbatuna fihi ashadda tasabbut. Ya, dahulu para ulama salaf mereka betul-betul memastikan ya gharibul hadis dengan kesungguh-sungguhan, dengan penuh kesungguh-sungguhan, bukan sembarangan saja. Oh ini maknanya ini, enggak. Kan mereka mungkin berkunjung ke kampung-kampung Badui Arab yang bahasa Arabnya masih asli untuk bertanya apa makna dari ya gharibul hadis. Ya. Nah, bagaimana apa tafsir yang terbaik terhadap lafaz-lafaz yang asing tadi? Kata beliau, ajwadu tafsirihi ma jaa mufassiran fi riwayatin ukhra. Ya, tafsir terhadap gharibul hadis yang paling bagus adalah apa yang dijelaskan dalam riwayat lain. Ya. Jadi lafaz gharib ini pentingnya kita mengumpulkan riwayat-riwayat, karena riwayat yang satu itu menjelaskan riwayat yang lain. Maka metodologi untuk mengetahui apa makna gharibul hadis, metodologi yang terbaik adalah melihat riwayat yang lain. Riwayat yang semisal. Ya, contohnya. Kata beliau, hadis mithlu hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu fi salatil mariyah. Contohnya hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu ya tentang salatnya orang yang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jand." Salatlah engkau dengan keadaan berdiri. Apabila engkau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Apabila engkau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Nah, berbaringnya itu seperti apa? Karena orang berbaring memiliki macam-macam bentuk berbaring. Berbaring telentanglah, atau berbaring ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri atau telungkup, ini semua namanya berbaring. Maka bagaimana bentuk dari berbaring tersebut? Faqad fassara qawlahu ala jan haditsu Aliin radhiyallahu anhu. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan ya ucapan beliau ala jan dengan keadaan berbaring ya dengan hadisnya Ali radhiyallahu anhu. Walafdhuhu dan lafadznya ala janbihil aiman mustaqbilal kiblati yuwajjihuhu. Ya. Atau biwajhihi ya. Mustaqbilal kiblati biwajhihi. Dalam riwayat Ali disebutkan maksud ala jan berbaring yaitu berbaring di sisi kanan dengan menghadap dengan wajah yang menghadap kepada kiblat. Dengan wajah yang menghadap kepada kiblat. Ya. Nah, ini maksud ala jan. Ini maksud dari ala jan, yaitu apa? Menghadapkan berbaring di tubuh sebelah kanan, kemudian wajahnya menghadap kiblat. Ini pentingnya kita sekali lagi untuk mengumpulkan riwayat-riwayat, karena riwayat yang satu ditafsirkan dengan riwayat yang lainnya. Kemudian pembahasan terakhir tentang gharibul hadis asyharul musannafat fihi. Ya, karya para ulama yang masyhur dalam pembahasan ini. Yang pertama gharibul hadis karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Yang kedua An-Nihaya fi gharibul hadis wal athar karya Al-Imam Ibnu Athir. Wa huwa ajwadu kutubil gharib, dan ini merupakan ya kitab gharib yang paling bagus. Ya. Saya pengen sekali punya tapi sampai sekarang menunggu sampaian ini ya. An-nihayatu fi ghoribil hadits. Baru mengandalkan yang ada di Maktabah Syamilah. Baik. Kemudian yang ketiga, ad-durur ad-durur an-nathir karya Suyuti yang merupakan talkhis ringkasan dari kitab An-Nihayahnya Ibnu Athir. Dan yang terakhir Al-Faik karya Az-Zamakhsyari, karya Al-Imam atau karya Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili. Baik. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan adabur riwayat, ya, adab-adab seorang muhaddits dan adab-adab seorang penuntut ilmu hadis. Masya Allah, insya Allah ntar lagi selesai kitabnya ya. Jadi sabar saja bagi yang mengikuti. Kita memiliki cita-cita agar selesai kitab ini kita bahas. Tinggal beberapa halaman lagi, mudah-mudahan bisa selesai. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.